شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita sebagai hamba Allah hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas curahan nikmat-Nya yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat di atas Islam wa Sunnah. Nikmat ini merupakan nikmat yang amat agung, karena nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai kebinasaan di akhirat kelak. Nikmat di atas Islam wa Sunnah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, terlalu banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitab wa Sunnah, baik itu dari kitabullah maupun dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan kitab wa sunnah sampai kita meninggal dunia. Al-istiqamah di atas kitab wa sunnah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam, beliau hanya mengucapkan kalimat yang pendek tapi padat dan maknanya mencakup amat luas. Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kalian beristiqamah atas keimanan tersebut. Ini menuntut kepada kita bahwasanya iman itu harus dipertahankan. Tidak cukup kita mengatakan beriman, kemudian setelah itu kita santai-santai. Tidak ada upaya untuk mempertahankan iman tersebut di dalam dada-dada kita. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Al-istiqamah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan seorang di atas kitab wa sunnah, terus menerusnya dia berada di atas kitab wa sunnah, ini satu nikmat. Bahkan seorang meninggal di atas kitab wa sunnah, ini nikmat yang amat besar. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga nikmat ini. Menjaganya dengan kita mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat apa saja yang Allah limpahkan kepada kita, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat tersebut kepada diri kita. Syukur itu di samping senantiasa nikmat itu ada pada diri kita, juga syukur itu akan menambahkan nikmat tersebut, bertambah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur atas nikmat. Nikmat apa saja yang Allah limpahkan pada diri kita ini semuanya, maka hendaklah disyukuri. La in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah mengatakan, aku pasti akan menambah nikmatku terhadap kalian. Wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Kemudian Allah mengancam, jika kalian mengingkari nikmatku tersebut, maka sungguhnya adabku amat pedih. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menggunakan kenikmatan tersebut di atas jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Digunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nikmat apa saja? Seorang diberi nikmat harta, maka gunakanlah hartanya tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah. Seorang ketika mendapatkan nikmat harta, gunakan mana jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Infakkan ke jalan tersebut. Terlalu banyak ya, jalan-jalan ya, yang di situ Allah ridho padanya. Tetapi syaitan akan menghalanginya. Dan syaitan akan mengalihkan kepada sesuatu yang memberikan madharat kepada orang tersebut. Mendukung ketaatan, seharusnya demikian ya. Tapi sebagian manusia mendapatkan nikmat tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Membantu orang-orang yang bermaksiat, naudzubillah min dalik ya. Demikian juga seorang mendapatkan nikmat kedudukan, posisi, jabatan ya, gunakan nikmat tersebut untuk mempermudah urusan kaum muslimin ya. Sesuatu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mempersulit saudara kita. Diperingan kaum muslimin. Demikian juga seorang yang diberi nikmat ilmu. Maka gunakan nikmat ilmu tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan apa? Dengan diamalkan ilmu tersebut. Dengan disebarkan ilmu tersebut. Disampaikan kepada orang lain. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Asyukur ini wajib untuk kita kerjakan ya, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia mayoritasnya itu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyatakan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah dalam surat Ghafir mengatakan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sungguhnya Allah ya, memiliki keutamaan pada manusia. Ini Allah senantiasa memberikan keutamaan pada manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi mayoritas manusia tidak bersyukur. Ya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya ya. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan sekian banyak nikmat-nikmat ya, yang Allah curahkan pada kita. Tetapi mayoritas manusia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Banyak ya. Kita diberi penglihatan, diberi pendengaran, ya, diberi hati ya. Yang dengan itu kita ya, bisa mendapatkan ilmu ya. Diberi pendengaran, dengan pendengaran kita mendengarkan ya nas-nas dari kitabullah, dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga sampailah ilmu melalui pendengaran kita. Kita diberi penglihatan. Dengan itu kita bisa melihat ayat-ayat Allah. Ya. Yang dengan itu sampailah ilmu pada diri kita. Demikian juga hati. Ya. Yang ini tempat berpikir, sehingga manusia dengan hati itu bisa berpikir mana yang hak, mana yang batil. Maka dengan itu dia bisa meraih ilmu. Yang mana manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah mengatakan, "Waja'ala lakumus sam'a wal basar wal absara wal af'idata qalil la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkannya, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui satu apapun. Tidak memiliki ilmu. Lalu Allah mengatakan, "Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dan Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita diberi penglihatan, pendengaran, hati. Ini semuanya wasilah untuk meraih ilmu. Dan ilmu ini suatu nikmat yang amat besar, ya. Yang dengannya seorang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Diangkatnya derajat seorang itu karena yang pertama karena iman yang ada pada orang tersebut. Orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang tidak beriman direndahkan oleh Allah. Orang yang beriman dia masuk jannah dan jannah di atas langit yang ketujuh. Dan orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang yang munafik, ya, orang yang musyrik, ya, maka mereka karena tidak ada iman rendah. Mereka nanti akan dimasukkan di neraka dan neraka itu di bawah lapis bumi yang ketujuh. Rendah, jauh, ya. Langit pertama aja begitu jauhnya jaraknya. Orang yang beriman berada di atas langit yang ketujuh. Di jannah. Orang yang tidak beriman rendah dia. Ya, di bawah. Ya, di bawah bumi yang ketujuh. Ya, ini karena iman. Orang-orang yang beriman itu juga demikian. Berderajat-derajat. Jannah itu berderajat-derajat. Ya, tingkatan-tingkatan. Orang yang berilmu jauh derajatnya dibandingkan orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu itu tinggi derajatnya. Untuk meraih ilmu inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan alat-alatnya kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita dalam keadaan kita tidak mengetahui sama sekali. Tidak berilmu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati, ya, supaya kita bersyukur. Perlu diketahui bahwasanya tiga hal ini, pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya alat-alat yang akan menyampaikan seorang untuk meraih ilmu. Maka syukuri alat-alat ini yang Allah berikan pada kita ini. Yang dengan itu kita akan meraih ilmu. Yang dengan itu kita akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat-nikmat ini semuanya. Dan ini nikmat yang amat besar, ya. Allah tutup ayat tersebut. La'allakum tashkurun. Ya. Supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kalian tidak mengetahui apapun, kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian menjadi orang yang bersyukur, ya. Tetapi manusia subhanallah ya, mayoritasnya tidak bersyukur. Sebagaimana yang telah saya sebutkan firman Allah tadi, Inna Allah ladu fadlin ala nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan juga Allah mengatakannya, Wa qalilum min ibadiyash syakur. Ya, amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah mengatakan, Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ya. Dari nikmat yang terbesar, nikmat Islam was sunnah. Ya. Ini nikmat yang besar. Ya. Seorang bisa masuk Islam. Ya. Di atas sunnah. Ya. Ini nikmat yang besar. Ya. Ya. Dia menjadi Muslim. Dan menjadi ahli sunnah. Ya. Beramal dengan kitab was sunnah. Ini nikmat yang besar. Ya. Yang akan menyelamatkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Juga banyak nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita atau mayoritas kita ya, yaitu al-aulad, anak-anak. Anak-anak ini merupakan hibatun minallah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yahabu man yasha, ya. Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Inasan, ya. Wanita-wanita, anak-anak perempuan. Memberikan kepada orang yang Allah kehendaki, laki-laki, ya. Dukuran. Ad-dukur, ya. Anak-anak laki-laki. Ya. Dan Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, laki-laki dan perempuan. Ya. Dan juga Allah menjadikan sebagian dari manusia ini akiman. Ya. Yaitu mandul, tidak punya keturunan. Ingat, dengan kalimat yahbu, ya. Memberikan kepada sebagian orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Ada orang yang punya anak laki-laki saja. Ada orang yang punya anak laki perempuan saja. Ada orang yang memiliki anak laki dan perempuan. Ada juga yang tidak memiliki anak. Itu semuanya Allah yang ngatur. Maka bagi yang memiliki anak, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena anak itu pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wajib disyukuri pemberian tersebut. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu bagaimana nikmat ini ya, berada dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya anak-anak kita ini ya, berada dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya kita harus punya perhatian di dalam tarbiyah anak-anak kita. Ya. Harus punya perhatian. Punya perhatian. Ingat, anak-anak kita ini merupakan aset yang amat besar ya, bagi kita. Ini aset ya, yang amat besar ya. Sebagian orang tua subhanallah kurang perhatian dalam masalah ini. Ya. Kita sudah tahu hadis ya, idza matal insanu inqata amalu illa min thalathin. Jika manusia itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya. Sudah selesai. Kalau dia beramal sebesar gunung Uhud, ya sudah. Itu sudah. Yang dia dapatkan, tidak ada tambahan dah. Sudah itu yang dia dapatkan sudah nanti. Ya. Itu aja cuma. Dia menolong orang, ngasih makan orang, dikasih pahala. Ya sudah segitu, selesai sudah. Dia membantu orang begini dan begitu. Sudah itu. Baik tenaganya, hartanya, ya, pikirannya. Ya sudah segitu aja. Cuma. Meninggal selesai sudah. Yang dia bawa ya itu sudah. Kemudian Rasulullah mengecualikan ada 3 amalan yang terus-menerus pelakunya mendapatkan pahala, mendapatkan ajr. Walaupun dia sudah meninggal, tapi dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Rasulullah menyebutkan salah satunya, waladin soleh yada'ulah. Anak yang soleh, ya, yang mendoakan orang tuanya. Jelas anak yang soleh mesti mendoakan orang tuanya. Dan perhatikan di situ, disebutkan waladun soleh. Walad di sini mencakup wanita juga, ya. Walad itu masuk juga wanita, bukan laki-laki saja, tapi juga wanita. Yang punya anak wanita, kalau soleha, ya dapat ajr. Tapi ingat, anak yang akan mendatangkan ajr bagi orang tuanya, yaitu diikat dengan as-soleh. Ya. Bukan sembarang anak. Ini yang harus kita perhatikan. Anak yang soleh, waladun soleh. Wa waladin soleh yada'ulah. Kalau kita perhatikan di sini, maka tentunya kita memperhatikan bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh. Supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan manfaat dari anak yang soleh tersebut. Kalau anak kita tidak soleh, walaupun banyak, tidak mendapatkan apa-apa kita. Bisa jadi dapat dosa kita. Nah. Ingat, Rasulullah mengingatkan pada kita, hati-hati kita sebagai orang tua. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Dia di atas Islam, condong pada Islam. Kemudian fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut yang asalnya di atas fitrah menjadi apa? Menjadi Yahudi. Atau menjadi Nasrani. Atau menjadi Majusi, penyembah api. Orang tua. Tidak, saya tidak punya niatan menjadikan mereka Yahudi. Tidak, saya tidak punya niatan menjadikan anak itu menjadi Nasrani. Tidak, saya tidak menjadikan mereka itu menjadi kaum Yahudi. Majusi. Tidak. Mungkin ada orang tua, enggak ada niatan. Iya, tapi perbuatan kalian menjadikan anak kalian menjadi Yahudi. Perbuatan kalian menjadikan anak kalian menjadi Nasrani. Keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena kurang perhatian terhadap tarbiyah anak-anaknya. Dibiarkan anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Disyukuri kita punya anak, ya kawan. Ya. Disyukuri, ya. Kalau kita punya anak soleh, ya. Satu saja. Kita meninggalkan anak soleh, nikmat kita, ya. Setiap berdoa, dia mendapatkan pahala. Tiba-tiba diangkat derajatnya. Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u darajatil 'abd. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya seorang hamba, ya. Maka hamba tersebut mengatakannya, dari mana ini saya dapatkan ini? Maka dikatakan, min waladika soleh. Bistighfari waladika lak. Ya. Bistighfari waladika lak. Ya. Disebabkan anakmu memohonkan ampun untukmu. Ini anak soleh demikian memang memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Setiap berdoa, memohonkan ampun sampai pada orang tuanya. Terangkat derajat orang tuanya. Ini keutamaan anak yang soleh. Maka ayol ikhwah kita harus memperhatikan masalah tarbiyah ini. Memperhatikan masalah pendidikan anak-anak kita. Dan kita nanti akan dimintai tanggung jawab atas anak-anak kita. Atas nikmat ini. Setiap nikmat, ya, yang Allah berikan kepada seorang itu akan dimintai tanggung jawab. dimintai tanggung jawabnya. Subhanallah, para sahabat ya, luar biasa dalam masalah ini ya. Rasulullah ya, Abu Bakar, Umar, mereka luar biasa dalam menjalankan agama ini. Mereka subhanallah dalam masalah dunia, subhanallah ya, jauh ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan lapar. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Ketika Abu Bakar keluar mendapatin, Umar keluar mendapatin, Abu Bakar keluar juga ya. Ditanya, apa yang menyebabkan kau keluar? Alcu, rasa lapar. Artinya apa? Di rumahnya enggak ada yang dimakan. Sehingga dia keluar karena enggak ada yang dimakan. Sehingga menimpa alcu, rasa lapar. Dituntut bagi orang untuk ya keluar mencari maisha. Keluar, cari yang halal. Tiba-tiba juga Rasulullah mendapatin mereka ya. Apa yang menyebabkan kalian keluar ya? Mereka dua-duanya mengatakannya acu, ya, lapar ya. Maka Rasulullah mengatakan, yang menyebabkan aku keluar dari rumahku sama yang menyebabkan kalian juga keluar dari rumah kalian. Artinya sama-sama lapar. Maka mereka datang kepada seorang sahabat ya. Kemudian dijamu ya. Kemudian menyantap jamuan tersebut ya. Kemudian mengatakan sumalatus aluna an naim. Kemudian nanti kalian akan dimintai tanggung jawab atas nikmat ini. Ya. Padahal cu terus lah ya. Dapat nikmat akan diminta tanggung jawab. Apakah dengan mendapatkan nikmat tersebut dia bersyukur kepada Allah atau tidak? Akan dimintai tanggung jawab itu. Apakah disyukuri nikmat tersebut atau justru ya, cuknya hilang sehat untuk bermaksiat justru. Na'udzubillah min dalik. Ini ya kawan ya. Dalam kondisi lapar mendapatkan makanan, habis makan kemudian subhanallah. Nanti akan dimintai kalian nih, dimintai tanggung jawab atas kenikmatan. Subhanallah. Kita akan diminta tanggung jawab nanti ya. Atas semua nikmat yang Allah limpahkan pada diri kita ini ya. Demikian juga tentang anak-anak. Ingat, anak-anak itu pemberian dari Allah. Anak-anak itu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu dijaga. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya sengaja ingin memberikan nasihat pada diri saya pribadi dan antum semuanya. Ya. Karena yang saya dengar ya, di ma'had ini sebentar lagi besok rapotan kemudian akan menjalani masa liburan. Liburan ini sebetulnya subhanallah ya. Kayak buah si malakama. Ya. Kalau tidak libur ya jenuh. Ya. Bisa futur seorang itu. Kalau libur juga subhanallah. Juga bisa futur anak itu. Ini kayak buah si malakama. Si malakama ya. Subhanallah. Serba repot kita ini. Ya pengajarnya juga kepengen santai juga ya. Tidak ngurusin anaknya orang terus yang diurus ya. Masalah terus ya. Problem terus ya. Ustadz-ustadznya, mudaris-mudarisnya itu ngajar mesti ya. Apalagi di daerah ini Masya Allah ya. Daerah ini Masya Allah ya. Seharusnya kita ini lebih untuk menjaga anak-anak kita, lebih perhatian untuk menjaga anak-anak kita, karena kondisi lingkungan kita yang kurang mendukung dalam tarbiyah. Afan saja. Di sekolahan, di pondok sudah diajari begini, begini, begini, akhlak, adab ya, ibadah sudah. Pulang, dihancurkan dengan lingkungan. Insya Allah antum faham lah. Depan ada mall, ya. Besar lagi, ya. Subhanallah. Berat. Berat, berat, berat. Butuh juhud, butuh keseriusan bagi kita ini, ya, untuk menjaga anak-anak kita ini. Sebagian orang tua, subhanallah, ya, kurang peduli dalam tarbiyah anak-anaknya. Taunya nyalakan mudarrisnya kalau ada masalah. Anak saya sekarang menjadi begini. Sejak sekolah, tambah jelek akhlaknya. Yang disalahkan sekolahnya, ma'adnya. Ya dulu dia punya anak masih bayi, gak keluar-keluar dia. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, masih di rumah banyaknya. Lima tahun, baru dimasukkan pondok. Lima tahun sudah. Termasuk pondok, masya Allah ya. Di pondok gak mungkin lah ustadznya ngajari untuk nanti ya sama orang tua ngomong gini ya. Ucapkan kata-kata yang jorok ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ustadznya mengajar yang seperti itu. Dari mana itu dapat? Dari mana? Tidak mungkin. Dari sekolahan, tidak mungkin. Sekolah salafi mengajarkan demikian, tidak mungkin. Iya dulu anak saya, masya Allah. Saya ajar sejak kecil tuh hafalan, ini banyak hafalannya. Umur berapa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Iya memang. 5 tahun. Ya ajarin terus, terus. Ajarin terus. Sampai 10 tahun, 16 tahun. Ajarin terus di rumahnya. Tidak mampu. Alhamdulillah ada lembaga pendidikan di sini. Tapi keberhasilan itu bukan lembaga pendidikan ini semata. Justru ba'dallah subhanahu wa ta'ala kepedulian orang tua terhadap anak. Anak ketika sudah 5 tahun, wah, masya Allah dia sudah mulai pintar. Ya. Tambah usianya, tambah pintar juga. Tergantung pintar dalam hal apa. Pintar dalam kebaikan atau dalam maksiat. Itu tergantung orang tuanya. Ba'da Allah tentunya. Kalau orang tua yang peduli, anak mau sekolah, dipersiapkan. Ya. Dibantu bahkan. Ya. Ada tugas apa anak dari saat. Kalau umatnya ada tugas apa dari ustazah. Yang perempuan-perempuannya ditanya seperti itu. Sudah dikerjakan belum? Ayo abi bantu, umi bantu ya. Cuma bantu, bantu sebentar cuma ya. Bantu sebentar, bukan 24 jam kita membantunya ya. Mau sekolah, masuk misalnya masuk jam berapa nih? Jam 8 misalkan ya. Jam setengah 8 ya, karena dekat perjalanan kira-kira 10 menit sudah saya siap-siap ayo. Sudah mana tasnya? Sudah buku pelajaran apa sekarang? Bantu kita aja. Sudah siap semuanya ya. Berangkat. Dinasihati. Nasihat ya. Yang nurut sama ustadzah ya, yang nurut sama ustaz ya. Jadi anak soleh. Diberi nasihat mau berangkat. Pulang, ya, diajari adab, enggak letakkan tas buar-buar dibiarkan, enggak. Ayo tasnya taruh tempat yang bagus. Di mana tempat tasnya? Di mana sandal atau sepatunya? Diarahkan, dididik anak itu perlu dibiasakan gitu loh ya. Butuh pembiasaan anak itu. Ya. Kalau anak kita pulang pini tas bang kita biarkan. Ya sudah, wataknya kayak gitu nanti. Berbuat kurang? Masya Allah, anak soleh gak seperti itu. Ayo anak soleh. Dengan lembut. Di mana naruh tas? Nih, taruh sini ya. Besok taruh sini ya, nak ya. Dirapikan buku-bukunya ya. Nah, kalau enggak rapi ya, anak itu terdidik dengan tidak rapi nanti kempro dia, tidak rapi dia ya. Kalau dia dididik dengan disiplin, orang tuanya disiplin insyaallah badallah. Tapi kalau orang tuanya cuek ya, mau terlambat, mau ini ya sudah anaknya segitu sudah. Pulang, seharusnya pulang jam 1 misalkan ya. Anak enggak pulang, tenang aja orang tuanya ya. Kalau yang perhatian, kamu kok terlambat nak? Biasanya pulang jam berapa? Jam 1. Sekarang jam berapa? Jam 3. Kemana nak? Anubi tadi ini. Jangan nak, habis sekolah pulang langsung. Izin sama Abi, izin sama Umi. Diajari adab anak tersebut. Mau kemana nak? Mau ke mall, Bi? Jangan nak, itu enggak bagus. Kamu butuh apa sih nak? Dibelikan aja. Enggak perlu anak harus ke sana. Ini ikhwannya. Punya kepedulian terhadap anak. Punya kepedulian. Kalau enggak peduli kita ya sudah. Cuek sudah mau pulang, mau enggak pulang, mau jadi apa anak kita ya. Nanti yang disalahkan ustadznya. Ustadznya sudah sabar. Ya namanya manusia. Ya wajar ya. Akhirnya mukul. Wah ketika terjadi pemukulan udah. Marah-marah orang tuanya. Kalau orang itu paham. Kenapa ustadz mukul anak saya ya? Iya karena anak kamu soleh. Gak mungkin kalau anak soleh dipukul ya. Coba berpikir yang sehat ya. Bi, aku dipukul sama Ustaz B. Kenapa? Aku enggak salah dipukul, Bi. Berarti Ustaznya edan-edan kasarannya. Kan gitu. Enggak masuk akal gitu loh ya. Coba yang kalau ada laporan gitu, tepis anaknya tersebut. Ini ahwannya. Kepedulian terhadap anak. Dan di masa liburan ini subhanallah ya. Orang tua kurang, kebanyakannya kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Saya katakan kebanyakan manusia, kebanyakan orang tua kurang terhadap perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Bahkan subhanallah menjerumuskan anak tersebut kepada sesuatu yang kurang bagus. Ya, dibawa ke mall, dibawa tamasya, ya, ke tempat-tempat yang banyak maksiatnya. Ya. Kasihan di pondok terus. Kayak di pondok itu kayak di penjara gitu loh ya. Ya. Tiap hari dihajar, dikasih makan yang gak enak-enak gitu. Ya. Sehingga kalau sudah liburan, ayo nak minta makan apa saja, ayo. Gak enak makanan Umi ya, ayo pergi makan di restoran ini. Di situ disetelkan musik. Padahal di sekolahan tidak pernah disetel musik. Siapa yang ngajari? Siapa yang anak itu senang pada musik? Orang tuanya. Diajak ke mall. Di mall tidak ada. Mall itu sepi, tenang, tanpa musik gitu ya. Ada. Yang nyambut ya. Salafin, jenggotan semuanya. Tepat bol. Ada. Tidak laris mallnya. Anak-anak kita di pondok enggak pernah melihat wanita, di situ melihat wanita. Enggak pernah mendengar musik, di situ mendengar musik. Enggak kenal itu apa namanya internet, di situ dia akan kenal. Ya orang tuanya yang menyesatkan anak tersebut. Kayak kalau sudah di pondok itu, waduh, kayak dikekang, diborgol, enggak bisa apa-apa. Sehingga ketika liburan dilepas semua protokolnya itu. Mau apa saja bebas. Ini yang salah orang tua memahami ma'had. Sudah, kalau anak-anak libur sudah. Orang tua subhanallah. Nah kenapa? Ya sejak awalnya tidak peduli terhadap pendidikan anak-anak. Ketika liburan tambah tidak peduli lagi. Mau pulang jam berapa, mau main kemana, tidak tahu orang tua sudah. Tahu-tahu waktunya masuk, malas. Tahu-tahu waktunya masuk, sudah tidak mau sekolah lagi. Tahu-tahu ketika masuk, membawa virus. Yang disalahkan, maatnya. Yang disalahkan, pendidikannya. Yang banyak merusak ketika liburan ini, ketika liburannya. Yang tadinya sudah masya Allah mungkin sudah liburan cuma ya mungkin sebulannya, karena liburan tahunan bisa sebulannya. Subhanallah, hilang separuh itu, kalau untung masih hilang separuh hafalannya. Yang separuh pun muzakzak, kacau hafalannya. Itu terkait ya, prestasinya. Belum akhlaknya, adabnya. Subhanallah. Terjadi perubahan. Karena kurang kepedulian orang tua terhadap anak-anak. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Ana ingin menekankan ketika liburan tersebut. Tolong anak-anak dijauhkan dari HP. Terutama Android. Jangan menampakkan video-video kepada anak. Hatta video gempa bumi, video apa saja. Jangan. Tidak manfaat. Kalau memang dibutuhkan berita seperti itu, sudah sampaikan dengan lisan. Oh ini terjadi gempa bumi di daerah ini. Ya. Kita bersyukur pada Allah. Terus diikat. Kita bersyukur pada Allah. Kita dijaga oleh Allah. Ya. Kalau kita banyak maksiat, bisa jadi kita akan mendapatkan ujian yang lebih besar. Demikian caranya. Gak perlu nih, nak nih, jauh gempa. Yang dilihat anak-anak gambarnya tok aja cuma, gak mengambil faedah. Apa saja, gak perlu anak-anak dikasih video-video, gak perlu ya. Apa saja, sudah gak perlu ya. Apalagi berita-berita yang belum tentu benar. Apalagi di situ ada kedustaan-kedustaan yang jelas-jelas dusta. Nggak perlu. Nggak perlu. Saya rasa nggak perlu ya. Apa yang ditontonkan coba? Wah ini Raja Salman ini loh, wajahnya Raja Salman loh. Loh kayak gini loh. Apa manfaatnya? Hah? Apa manfaatnya? Tahu Raja Salman loh. Ini datang ke Indonesia nih. Ini kayak gini. Apa manfaatnya? Ya supaya cinta Raja Salman. Loh kita cuma cinta pada Rasul, kita enggak tahu wajah Rasul. Mana yang lebih utama? Enggak perlu ya, Khan. Kadang ya subhanallah ya. Lucu-lucu, video yang lucu-lucu ditunjukkan pada anak-anak. Padahal penuh kadib. Penuh dengan kedustaan. Mau didik dusta anak kita? Sulap-sulap ditunjukkan. Ngapain ya? Mau jadi pesulap anak kita? Apa coba? Hah? Game. Apa manfaatnya game? Sudah game apa sekarang ya? Mobil-mobilan. Terus kalau bisa game mobil-mobilan terus pintar nyetir mobil gitu. Sweet, loncat. Ada mobil yang loncat gitu. Bisa terbang. Di dunia enggak bisa, enggak ada itu ya. Sampai sekarang enggak ada. Terus apa yang diharapkan? Canggih dalam apanya coba? Dampak negatifnya jelas banyak ya. Bikin malas, murojaah malas. Bikin emosi. Yang senang game tuh, wah, emosinya tinggi itu ya. Sosialnya kurang. Yang sudah kena kecanduan ini sosialnya kurang sudah. Hah? Kalau sudah asik udah ada gangguan sedikit, wah. Fulan, tolong belikan ini. Nanti kami. Nah, coba. Karena asik dengan ini. Adabnya sama orang tua hancur. insyaallah adik-adik ini anak-anak yang soleh. Ya. Gak suka seperti itu. Ya. Itu permainan orang-orang yang gak bagus. Bukan permainan orang-orang yang soleh. Ya. Insyaallah adik-adik faham ini. Ya. Insyaallah gak ada yang main-main yang seperti itu. Ya. Bohong-bohong semua rata-rata. Ya. Game-game itu bohong-bohong semuanya. Ya enggak? Ditembak, hidup lagi, tembak, hidup lagi. Hebat kan? Bohong itu ya. Enggak ada ya. Di pedang enggak mati. Hebat. Ya. Nah kalau bisa main game gitu di pedang enggak mati, saya pedang nanti ya. Subhanallah ya. Apa coba ya manfaatnya? Kalau baca Al-Quran, Masya Allah. Satu huruf diberi 10 kebaikan. Kalau satu juz dihitung. Ada berapa huruf satu juz? Hitung. Terlalu banyak. Nikmat. Ya. Maka anak ingatkan, di masa-masa liburan ini tolonglah. Ya, diperhatikan anak-anak kita. Ya. Jangan sampai kita nanti menyesal. Ya. Jangan sampai kita menyesal. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Di samping masalah Android ini, karena ini yang subhanallah di mana saja ya, yang menyebabkan anak itu futur, ya, tidak mau belajar lagi atau belajar tapi malas-malesan ya, itu adalah ini. Game ini. Atau Android. Ini yang paling nah, ini Masya Allah ya. Satu sisi ada manfaatnya tapi madorotnya terlalu banyak bagi anak-anak. Sudah antum saja yang make ya. Antum saja ya. Dan kalau bisa jangan di hadapan anak-anak menggunakannya sebagai tarbiyah. Jangan depan anak-anak. Biar anak-anak itu enggak suka dengan itu. Wah, abis saya enggak make. Yuk. Dia faham kalau menggunakan abi, oh, menggunakan insyaallah yang baik. Karena terpaksa. Tapi anak ingatkan, tidak, subhanallah. Anak ingatkan, hatta yang mutajawid sudah. Hatta yang dewasa terkena fitnah juga. Ya. Insyaallah antum faham yang saya maksudnya. Ya. Di situ ada gambar-gambar. Di situ tiba-tiba muncul. Yang buka internet mesti demikian, ya? Ya, betul enggak? Betul ya? Gambar-gambar subhanallah tidak dipungkiri depan kita. Kalau setiap hari itu dijejelkan pada kita, iman ini habis. Ya. Bisa jadi habis iman kita. Maunya sih, karena itu harus link ke internet, dibuka, cuk. Nampak. Gimana caranya supaya enggak nampak? Ada enggak? Ada enggak sekarang? Kita buka internet tapi enggak ada, tiba-tiba ada. Enggak tahu punya Android yang ada itu kadang-kadang ya, seperti itu. Kalau sudah masuk ke internet nanti ada saja yang muncul itu ya. Promosi ini, promosi itu ya. Macam-macam lah. Yang di situ banyak wanitanya. Ya. Lingkungan yang kurang baik. Seperti apa? Mall. Sudahlah kalau kita enggak terpaksa jangan ke situ sudah. Ya, kurang lebih lah beli apa kita? Kalau di sana lengkap, ada ini kurang lebih ya. Selisihnya paling selisih harga mungkin sedikit. Kualitasnya kurang lebih. Kurang lebih. Unda itu betul-betul dari luar negeri ya. Insyaallah bikinan Indonesia juga enggak kalah. Enggak kalah. Cuma promosinya lebih di sanjung-sanjung yang luar negeri ini ya. apa sih? Sudahlah, modelnya kurang lebih. Justru model-model itu menuju kekufuran banyak ya. Ya ini maksudnya model-model orang kafir. Oh, mau macam ini mah macam-macam sudah ya. Coba hati kita nih, itu urusan dunia, enggak usah berlebihan lah ya. Bunda, kaos kalau yang ini keutamaan ya lah, kurang lebih. Yang penting bisa dipakai. Hah? Disyukuri, sudah disyukuri. Kita enak ya. Hidup tuh enak nanti ya. Kita ke situ maksiat. Disambut oleh wanita yang bukan istri kita. Iya kan? Iya enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin gitu ya. Senyum, disenyumin kita. Tiap hari disenyumin. Apa enggak hati kita luntur? Ya kalau kita kurang perhatian yang seperti ini, ya sudah iman akan hancur kita ini. Hancur iman kita. Hanya hancur. Masuk dengaran musik. Pertama jengkel-jengkel, lama senang-senang juga. Bahkan hafal. Karena sering murojaah. Meroja dengan nyanyian setiap hari ke situ. Al-Qurannya hancur. Kalau sudah maksiat, ketaatan akan tersisihkan. Hati-hati lah ya. Anak kita, Masya Allah, baca Al-Quran, dikenalkan. Ya. Alat ini hilang untuk Al-Qurannya. Waktunya digunakan untuk ini. Suruh meroja, afan, sulit. Kalau sudah kenal dengan alat Android. Anak kita dengan lingkungan, Masya Allah, bi'ah soleha, lingkungan yang baik. Ya. Jarang didapati maksiat di situ. Kita orang tua, subhanallah, membiasakan anak di lingkungan yang kurang bagus. Maksiat di hadapan anak-anak. Ya hancur anak itu. Hancur anak itu. Paling ya cuma ingin memuaskan perut. Tapi aku kepengen roti ini, ingin bakso, ingin makan kebule di warung itu. Kalau warung masih mending. Rumah makan itu. Ya rumah makan yang bagus. Maksiatnya rata-rata banyak. Kalau rumah makan yang enggak bagus, ya nasinya basi, mesti pengunjungnya sedikit, ya lebih aman dari secara iman, ya. Tapi kalau yang Masya Allah, enak ini yang enak-enak itu banyak laris itu, sudah ya. Dan yang menyajikannya pun juga beda dengan yang tidak laris. Sudah. Hancur anak-anak kita. Ya kurang lebih bakso yang di situ. Kurang lebih lah bakso yang di kaki lima itu. Kurang lebih ya. Pentolnya sama ya. Paling miring-miring dikit. Tidak apa-apa lah ya. Subhanallah. Ini Ehwan tolong. Jangan karena perut ya. Kepuasan anak-anak kita ikutin ya. Seleranya anak kita ikutin, tapi kita enggak menjaga iman mereka. Tolong lingkungan ini, lingkungannya. Dan kita subhanallah. Kita berat, tinggal di sini ini berat sebetulnya ya kawan. Harus banyak ta'awun ya. Masing-masing kita ya. Kita berat, tempat yang kurang bagus banyak sekali. Maka berta'awun, ini yang penting, yang ketiga anak-anak sekalian, untuk ta'awun masing-masing kita. Orang tua ini, kerjasama. Tahu ini anaknya fulan. Di tempat yang gak bagus. Dia ke warnetnya. Didatangi. Dipanggil. Suruh pulang. Walaupun bukan anaknya sendiri. Dengan cara yang baik. Sana pulang, ayo. Diantar. Ke orang tuanya. Kalau ada waktu. Wah bukan anak saya. Biarkanlah. Ya betul, bukan anak kamu. Ketika di sekolah, temannya kamu. Temannya anak kamu. Kan begitu, ya kan? Ya nular nanti, ayo. Misalnya bagus. Gak enak di sekolah. Nular. Akhirnya kena juga. Kepedulian. Ya. Ini perlu lah ya. Yang seperti ini perlu. Bukan karena anaknya, wes biarlah. Oh, dasar anaknya itu, wah memang, oh itunya saja bermasalah. Oh, repot kalau gini. Tahu anaknya ikhwan ayo. Dengan lembut. Kasih makanan. Sudah yuk, ini Ami punya makanan ya. Ya, di rumah ya, jadi anak soleh. Antum dapatin anak lagi main HP ya, main Android. Masya Allah. Tanya ini punya siapa? Punya abi, aku dikasih abi. Oh, laporkan ke mudarisnya kalau antum gak bisa nasihatin. Gitu ta'awun, supaya selamat pendidikan anak-anak kita ini. Bertahun satu dengan yang lainnya. Bukan karena anaknya kemudian gak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan. Diselamatkan. Ya. Karena mereka menjadi anak-anak, temannya anak-anak kita juga kan. Ini tolong diperhatikan pendidikan anak-anak kita ini subhanallah. Lingkungan ini ikhwan, di sini subhanallah. Ini di sini, yang ini ada warnet, benar sampingnya ada warnet lagi, sampingnya lagi, wah terlalu banyak. Mall ini waduh. Terlalu banyak. Nah, ini butuh ta'awun, masing-masing orang tua bertahun. Kalau tahu anaknya si fulan yang berteman dengan subhanallah anak yang kurang bagus. Segera. Lakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kalau bisa yang satu dinasihatin ya. Bagaimana nanti bisa bagus ya. Yang kurang bagus tadi. Jangan dibiarkan. Kalau enggak bisa, kira-kira enggak bisa, selamatkan anak-anak kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ana berharap ya ikhwan ya, agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mentarbiah anak-anak kita ini. Terus terang, tarbiah di tempat ini amat berat. Butuh adanya ta'awun sama kita. Masing-masing orang tua punya kepedulian terhadap anak-anaknya dan juga anak-anak yang lainnya. Jangan dibiarkan anak-anak tersebut bermaksiat ya, kalau kita tahu dia melakukan perbuatan yang kurang bagus, dibimbing, diarahkan dan dikasih tahu orang tuanya. Dan jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan anak-anak kita, dan juga jangan lupa doakan ulatu umur kita. Doakan pemerintah ya, supaya diberi bitonah yang solehah. Diberi ya, orang-orang dekat yang soleh. Dan di samping doa, ya, tentunya kita banyak beristighfar pada Allah. Ya. Banyak memohon ampun kepada Allah. Karena dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dengan ampunan dari Allah, akan dimudahkan kita untuk beramal soleh. Dan hindari maksiat. Hindari maksiat, karena maksiat itu akan mencegah ilmu, akan menghalangi ilmu. Ini yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.